Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pagi cerah ini mari bersama-sama menemukan sesuatu yang besar dalam diri kita. Harapannya setelah menemukan sesuatu yang besar itu, semangat untuk ngaji, semangat thalabul ilmi bisa terjaga, bahkan bila perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Sesuatu yang besar yang harus kita temukan itu adalah apa sebabnya thalabul ilmi dan kenapa harus ngaji. Sebab ketika kita melakukan sesuatu tanpa mengetahui apa tujuannya, apa yang mendorong kita untuk melakukannya, ya tanpa kita mengetahui apa tujuan dan latar belakang, ya, pada akhirnya semangat untuk melakukan itu lemah dan cepat hilang. Termasuk juga thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu tujuannya apa? Ngaji itu fungsi dan manfaatnya bagaimana? Ya, kalau kita nggak tahu apa tujuannya, apa fungsi, apa manfaatnya, ya akhirnya mudah futur, cepat jenuh. Ya. Akhirnya kita sendiri akan menggampangkan, meremehkan semangat kita untuk menghadiri majelis ilmu, akhirnya berkurang. Kita perlu belajar dari para ulama sebab-sebab kenapa mereka begitu semangat untuk menuntut ilmu agama. Di antara yang disebutkan adalah kisah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Wahab rahimahullah. Ini ulama hadis, ulama hadis yang terkenal, thiqah. Namanya disebut dalam kutubu sittah, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. Al-Imam Ibnu Wahab rahimahullahu taala. Ya. Termasuk guru-gurunya Imam Muslim juga yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Nah, beliau sebagai seorang ulama besar yang berasal dari Mesir. Abdullah bin Wahab itu termasuk ulama dari Mesir. Muridnya Imam Malik rahimahullah. Jadi masih berasal dari masa-masa keemasan Islam waktu itu ya. Belum begitu jauh masanya dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, beliau menjadi ulama besar itu sebabnya apa? Beliau sendiri yang bercerita sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitab Al-Ilmu karyanya. Abdullah bin Wahab cerita, kana awwalu amri fil ibadati qabla talabil ilmi. Jadi waktu itu saya semangat ibadah sebelum ngaji, sebelum belajar ilmu, semangat dan keinginan untuk beribadah itu tinggi sekali. Dan orang-orang seperti ini kan banyak yang ada di sekitar kita, orang-orang baik pada dasarnya, orang-orang yang memang cinta kepada ibadah, senang beramal soleh, ya. Kemudian merasa nyaman apabila berteman dengan orang-orang soleh, yang seperti ini banyak di sekitar kita. Tetapi itu saja belum cukup, karena banyak yang punya keinginan-keinginan baik, tapi karena tidak didasarkan dan tidak dilandaskan oleh ilmu, akhirnya salah dalam beribadah, keliru ketika ingin beramal saleh, sebab dasarnya belum kuat dan tidak kokoh. Abdullah bin Wahab rahimahullahu ta'ala bercerita dulu pun seperti itu. Sampai kondisinya apa? Fawala'a bisyaitan fi dzikri Isa bin Maryam alaihi salam kaifa khalaqahullahu ta'ala wa nahwu hadza. Kata Abdullah bin Wahab, sampai suatu saat saya itu terpikir oleh tentang sesuatu, dan itu susah untuk dihilangkan. Yang saya pikirkan itu tentang Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, tentang Nabi Isa. Allah menciptakannya itu bagaimana sih prosesnya? Allah menciptakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu prosesnya bagaimana? Nah, memang yang disasar dan ditarget oleh syaitan itu terutama mereka yang tidak punya ilmu, karena yang tidak punya ilmu itu akan apa, cenderung lebih gampang disesatkan, lebih relatif lebih mudah untuk digelincirkan dari jalan kebenaran. Abdullah bin Wahab rahimahullahu ta'ala sempat mengalami yang seperti itu, ya kan? Berpikir, ini sebenarnya proses penciptaan Nabi Isa alaihi salam itu bagaimana? Fasyakautu dzalika ila syaikhin. Karena terdorong ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, maka saya pun menemui seorang syaikh, seorang ahlul hadis di zamannya. Faqala li Ibnu Wahbin, qultu na'am. Qala utlubal ilma. Fakana sababa talabi lil ilmi. Setelah saya ketemu dengan guru tadi, enggak dijawab. Enggak dijawab. Malah kata Syekh tadi, ulama yang ditemui, Ibnu Wahab. Saya jawab, "Nggih, iya." Kata ulama tadi, "Utlubul ilma." Kamu ngaji aja. Talabul ilmi. Tuntutlah ilmu agama. Waalaikumsalam. Kata Abdullah bin Wahab rahimahullahu ta'ala, fakana sababa talabi lil ilmi. Itulah yang menjadi sebab kenapa saya talabul ilmi sampai jadi ulama besar. Sampai jadi ulama besar. Nah, artinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini mengajarkan kepada kita bahwa karena menyadari bahwa dirinya itu masih banyak yang belum diketahui, karena dia sadar bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran dan benaknya itu harus dijawab. Akhirnya semangat untuk ngaji dan semangat untuk tholabul ilminya pun akhirnya tinggi sekali. Gak pernah kan sebelumnya Abdullah bin Wahab rahimahullahu ta'ala punya cita-cita menjadi seorang ulama. Sebelumnya Abdullah bin Wahab rahimahullahu ta'ala tidak ada keinginan untuk kemudian ngaji. Kalau bahasa kita ngambil jalur santri, ada. Karena beliau memulai tholabul ilmi itu bukan di usia anak-anak, bukan di usia remaja, tapi sudah dewasa rahimahullahu ta'ala. Namun hal itu ternyata bukan menjadi halangan. Walaupun sudah dewasa, walaupun telah berusia tua, lanjut usia, sekali lagi itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kemudian tidak tholabul ilmi. Justru semestinya semakin tua, semakin bertambah usianya, semangat untuk thalabul ilminya pun harus semakin tinggi. Kenapa? Karena lebih banyak waktu terlewatkan secara sia-sia. Satu. Yang kedua, karena secara kemungkinan masa hidup dia di dunia sisa sedikit dibandingkan yang lebih muda. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan itu mestinya semakin tua itu harus semakin semangat untuk thalabul ilmi. Kita tidak boleh merasa kecil hati, demikian juga kita tidak boleh menilai bahwa pintu-pintu ilmu itu sempit. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Dermawan. Yang namanya ilmu termasuk rezeki. Maka rezeki itu dalam bentuk ilmu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Sebagaimana rezeki yang lain, ilmu pun demikian, bisa saja tidak kita dapatkan sekarang, tapi justru kita peroleh saat sudah usia lanjut. Nah, seperti Abdullah bin Wahab rahimahullahu ta'ala, kan begitu ceritanya seperti yang disebutkan tadi. Awalnya hidup itu semangat ibadah, karena memang pada dasarnya orang baik. Tapi karena ilmunya tidak mapan, akhirnya banyak syubhat kalau bahasa kita sekarang, ya kan? Banyak hal-hal yang akhirnya mengganggu jalan pikiran, dan itu akan membuat hidup menjadi tidak tenang. Perlu dijawab. Untuk mendapatkan jawaban, akhirnya menemui seorang ulama. Ulama tersebut bukannya memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, tetapi justru lebih dari sekedar pertanyaan, lebih dari sekedar jawaban untuk pertanyaan tersebut. Kalau misalkan dijawab, selesai. Tapi yang selesai satu pertanyaan. Tetapi beliau, ulama tersebut justru mengatakan, utlubul ilma, tuntutlah ilmu, ngaji, pelajari agama. Akhirnya menjadi seorang ulama besar, manfaatnya jauh lebih luas. Rahimahullahu ta'ala. Nah, cerita yang kedua tentang Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah itu seorang ulama besar, murid senior Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Al-Imam Al-Muzani adalah murid senior Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Muzani, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Siyar A'lami Nubala menceritakan untuk kita tentang latar belakang dan apa yang memotivasi beliau untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, untuk thalabul ilmi. Kata Imam Al-Muzani, "In kana ahadun yukhriju ma fi dhamiri wa ma ta'allaqa bi khatiri min amri tauhidi fasy-Syafi'i." Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, kalau seandainya berbicara tentang masalah tauhid, ya, masalah tauhid, maka orang yang membimbing saya memiliki keyakinan yang benar tentang tauhid, menghilangkan keyakinan-keyakinan yang salah yang sudah saya miliki sebelumnya di dalam hati, maka orang yang paling berjasa adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, gurunya. Jadi Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala menceritakan bahwa dulu sebelum thalabul ilmi, sebelum rajin ngaji, sebelum menuntut ilmu agama, sebelum berguru kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau dihadapkan dengan beberapa hal yang menjadi pertanyaan terkait masalah tauhid, tentang keyakinan, tentang akidah. Maka ditemuilah Imam Syafi'i. Fasirtu ilaihi wa huwa fi masjid Misra. Saya kemudian datang menemui Imam Syafi'i, karena memang nama beliau adalah nama ulama besar di zamannya, terkenal. Waktu itu Imam Syafi'i sedang ada di Mesir. Falamma jathautu baina yadaihi kultu hajasa fi dhamiri mas'alatun fi tauhid. Fa'alimtu anna ahadan la ya'lamu ilmak famal ladhi indak faghadiba. Setelah saya bertemu dengan Imam Syafi'i di Masjid Mesir itu, saya langsung berlutut di hadapannya. Saya sampaikan kepada Imam Syafi'i bahwa ada sedikit gangguan dalam hal akidah dan keyakinan saya mengenai Allah Subhanahu wa taala. Mengenai zat Allah Jalla wa Ala. Dan memang seperti itu, setan kan mudah sekali mengganggu dalam hal-hal yang seperti ini karena enggak punya ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh seperti itu. Syaitan itu akan menggoda seperti orang-orang filsafat itu. Ditanya, apa namanya? Kamu berasal dari mana? Bapakmu dari mana? Kamu dari mana? Terus kan itu. Kemudian langit siapa yang menciptakan ini? Terakhirnya siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Dipikir. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau sudah sampai seperti itu, falyantahi. Cukup, jangan dilanjutkan. Iya kan? Dan katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilanjutkan. Nah, Al-Imam Al-Muzani dulu sempat mengalami hal yang seperti ini. Ya. Berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Muzani setelah ketemu dengan Al-Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, saya tahu bahwa tidak ada orang lain yang ilmunya seperti Anda. Anda itu sudah ilmunya tinggi. Nah, tolong berikan jawaban buat saya." Faghadiba. Imam Syafi'i marah. Imam Syafi'i marah. Thumma qala atadri aina anta? Imam Syafi'i tanya, kamu tahu enggak? Sekarang ini kamu sedang berada di mana? Qultu na'am. Iya, saya tahu. Assalamualaikum. Iya, saya tahu. Saya sekarang sedang berada di mana? Qala, kata Imam Syafi'i, hadha al-mawdi'u alladhi aghraqallahu fihi Fir'aun. Di sini, di tempatmu saat ini adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Karena waktu itu di mana? Imam Syafi'i ditemui di mana? Di Mesir. Kamu sadar? Nanya-nanya seperti itu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang filsafat juga seperti itu. Mereka pembahasannya sampai Allah Tuhan itu zat dan wujudnya seperti apa? La haula wala quwata illa billah. Enggak mampu ini. Akal kita yang cetek dan sempit ini, terbatas, enggak mampu. Nanti kita akan lihat keterangan dari Imam Syafi'i seperti apa. Dan itu ditanyakan. Kalau Imam Al-Muzani tujuannya baik. Ingin cari kebenaran. Kalau kaum filsuf, orang-orang filsafat ya beda lagi. Memang disengaja. Itu Abu Azam. Ya memang disengaja. Imam Syafi'i marah. Kata Imam Syafi'i, kamu sadar? Sekarang itu sedang berada di mana? Iya, saya sadar. Di Mesir ini. Lah iya. Kata Imam Syafi'i, di sini, di Mesir ini, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Abalagha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bis-su'ali an dzalika? Qultu la. Kenapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengaitkan pertanyaan yang diajukan tadi dengan Mesir sebagai tempat Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya? Karena Fir'aun mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Kamu ingin sama dengan Fir'aun yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diingkari oleh Fir'aun? Ya keberadaan Allah itu sendiri. Bahkan dia yang mengaku ana rabbukumul a'la. Loh, saya yang Tuhan tertinggi. Enggak ada. Ma'alimtu lakum ilahan min ghairi. Saya enggak tahu ada Tuhan selain saya yang patut kalian sembah. Ya kalau Tuhan ya saya lah. Siapa selain saya? Tuhan itu enggak ada, saya. Itu kata Fir'aun. Saking sombongnya Fir'aun dan karena kufur mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Fir'aun kepada Haman, menteri pembangunannya? Ya, ij'alni sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Hei Haman, coba kau buat menara setinggi-tingginya sampai di atas langit sana. Kalau sudah sampai di atas langit sana, saya mau lihat itu Tuhan yang disembah Musa itu seperti apa sih dia. Dan sombong. Ya gak mungkin lah dia bangun menara setinggi langit sana. Cuman karena dia sombong, merasa punya kekuatan, merasa punya bala tentara, merasa punya pasukan, merasa punya orang, merasa punya rakyat. Ya. Dia yakin kemampuan Haman, menteri pembangunannya ini hebat dan luar biasa. Bangun itu menara setinggi-tingginya sampai di langit sana. La'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunhu kadiban, kata Fir'aun. Saya pengen lihat Tuhan yang disembah Musa itu seperti apa. Saya sendiri sih yakin kalau Musa itu pembohong, pendusta. Kata Imam Syafi'i, abalaghaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisuali an dzalik. Apa kamu pernah mendengar keterangan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta kita untuk bertanya tentang hal ini? Qultulah. Enggak, saya enggak pernah mendengar seperti itu. Hal takallama fihi sahabatu? Qultulah. Imam Syafi'i mencecar saya dengan pertanyaan, para sahabat membicarakan hal ini enggak? Saya bilang, enggak. Kata Imam Syafi'i, tadri kam najman fis sama? Pertanyaan berikutnya saya tanya ini, jumlah bintang di langit ada berapa? Kultula. Saya jawab, enggak tahu. Qala kafakau kabun minha ta'rifu jinsahu tulu'ahu ufulahu mimma khuliqa. Udah sekarang enggak usah nanya tentang jumlah bintang di langit. Sekarang ada satu bintang di sana besar. Kamu tahu namanya, kapan munculnya, kapan hilangnya. Bintang kan seperti itu ya. Bintang itu kan ada jam-jamnya, saat-saatnya dia kelihatan muncul, ada saat-saatnya menghilang. Kata Imam Syafi'i, mimma khuliqa. Sekarang pertanyaannya, bintang yang kita lihat di sana itu terbuat dari apa? Qultu la. Saya jawab, enggak tahu. Qala fa syai'un tarahu bi ainika minal khalqi lasta ta'rifuhu tatakallamu fi ilmi khaliqi. Kamu itu aneh, kata Imam Syafi'i. Sesuatu bisa engkau lihat dengan mata kepalamu, dan itu adalah makhluk. Kamu enggak tahu jumlahnya terbuat dari apa. Lo kok mau bicara dan membahas tentang Allah sebagai zat yang menciptakannya? Bisa dipahami gak ini? Ya, bisa dipahami ya? Jadi kereta barang kalau ini nih, ya kan? Lebih panjang kereta barang gitu. Asiknya itu di sini, Pak. Ya. Istirahatnya juga lumayan ya. Jedanya. Jadi Imam Syafi'i itu ingin menyadarkan Al-Muzani, demikian juga menyadarkan kita, enggak usah membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Zat makhluk saja yang kita bisa lihat, bisa kita pegang, bahkan kita enggak tahu terbuat dari apa kok mau membahas zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu. Kemudian thumma sa'alani an mas'alatin fil wudhu'i fa akhtatu fiha. Imam Syafi'i belum berhenti juga. Ini subhanallah perhatian para ulama. Nah, untuk menyadarkan kaum muslimin supaya mau ngaji, supaya thalabul ilmi. Imam Syafi'i kemudian mengajukan pertanyaan untuk saya tentang berwudu. Saya salah menjawabnya. Fa farra'aha 'ala arba'ati aujuh. Pertanyaan yang tadi diajukan tentang wudu yang saya salah menjawabnya oleh Imam Syafi'i dipecah lagi jadi 4 pertanyaan kecil. Kan itu. Dipecah lagi menjadi 4 pertanyaan kecil. Menjadi furu', furu' itu pecahan. Misalkan begini, ya kan? Misalkan membasuh atau mencuci kaki ketika wudu itu berapa kali? Ini kan pertanyaan inti, bisa dipecah nanti, ya kan? Kalau misalkan airnya sedikit, apakah harus 3 kali atau cukup 2 kali atau cukup sekali? Dan itu. Kalau menggunakan khuf atau kaos kaki, bagaimana cara berwudunya? Misalkan kita punya air untuk berwudu, bisa digunakan untuk berwudu, tapi pas untuk mencuci kaki airnya habis. Dan itu. Airnya habis. Untuk yang wajah udah, tangan udah, kepala, rambut udah. Dan itu pas mau cuci kaki 3 kali tumpah airnya misal, ya kan gitu. Nah, enggak ada air. Kasusnya mungkin kita di tengah hutan atau di tengah padang pasir. Kalau di sini mah air banyak. Tapi kasusnya ketika enggak ada air cuma itu. Itu yang namanya apa? Menjadi pertanyaan-pertanyaan furu'. Dipecah lagi oleh Imam Syafi'i. Pertanyaan inti kata Al-Ghazali saya jawab salah. Dipecah sama Imam Syafi'i jadi 4. Iya, tambah salah. Falam usib fi syai'in minhu. Satu pun enggak ada yang benar jawaban saya. Tapi bisa dipahami ya, memecah kasus itu ya. Jadi pertanyaannya akhirnya dibuat apa namanya, variatif. Kalau kita cuma belajar tentang wudu itu gini, itu kan ringkesnya. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang lain kan banyak sekali. Iya kan, pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali. Falam usib fi syai'in minhu. Kata Al-Muzani, satu pun gak ada yang benar jawaban saya. Faqala syai'un tahtaju ilaihi fil yaumi 5 marratin tada'u ilma wa tatakallafu ilmal khaliq. Kata Imam Syafi'i, kamu itu aneh. Sesuatu yang tiap hari kamu perlukan minimal 5 kali, kamu enggak pelajari ilmunya. Kalau kok mau bicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang jelas-jelas kita perlukan sehari-hari, ya kan, tentang wudu. Jawabannya aja enggak benar sudah. Kok mau membahas sesuatu yang apa namanya? Kita sendiri memang tidak mampu. Kata Imam Syafi'i, "Idza hajasa fi dhamiri kadzalika farji' ila Allah." Kalau ada keraguan dan pertanyaan dan ganjalan di dalam hatimu terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, farji' ila Allah. Sudahlah. Rujuklah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhiril ayat. Yang artinya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang hanya satu. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, demikian juga malam, siang dan seterusnya, itu tanda-tanda bahwasanya di sana ada zat yang menciptakannya. Kata Al-Muzani, fastadalla bil makhluqi 'alal khaliq. Nah, Al-Imam Syafi'i membawakan ayat ini untuk menjelaskan bahwa sebagai bukti adanya khaliq adalah keberadaan makhluk itu sendiri. Sesuatu yang diciptakan menunjukkan ada yang menciptakan. Dan itu secara akal sehat dan fitrah pun harus diterima. Kalau tidak diterima berarti fitrahnya sudah rusak, akal sehatnya sudah tidak berfungsi lagi. Dan akan dibilang enggak waras. Akan dibilang apa? Tidak waras. Kalau misalkan kita tiba-tiba mengatakan ini gelas, ya, tiba-tiba ada aja di tengah kamar saya. Loh, yang buat siapa? Enggak tahu, enggak ada yang buat. Lah. Tiba-tiba aja ada. Dibilang gila kita. Yuk tak bawa ke RSJ. Ketika mengatakan gelas ini muncul tiba-tiba tanpa ada yang membuatnya. Ya enggak, Andi? Dan itu, saya ngelihat gerobak warna merah. Hah? Tiba-tiba ada aja gitu. Yang buat siapa? Enggak ada yang buat. Tiba-tiba aja ada. Iklan lagi. Apalagi ada tulisannya papeda gitu kan. Tiba-tiba ada aja tulisan situ. Enggak mungkin ada tulisan kalau tidak ada yang menulis kan gitu. Tidak mungkin ada tulisan kalau tidak ada yang menulis. Ketika kita mengatakan itu tiba-tiba aja gerobak ada, tiba-tiba aja tulisan itu ada. Nah, dia bilang nggak waras nih yang jual nih, Wandi nih. Ada yang buat nggak? Siapa yang buat? Ada Abu Sabit. Ada Abu Sabitnya juga. Baru tahu. Apalagi dunia alam semesta ini, nggak mungkin tiba-tiba ada. Tidak mungkin tiba-tiba ada. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maha sempurna ini kok. Siang malam, matahari dan bulan, bintang-bintang dengan seluruh garis edarnya sempurna dan maha sempurna. Tidak akan mungkin ini terjadi. Ya. Kecuali di sana pasti ada yang menciptakan dan mengatur, mengaturnya. Kemudian kata Imam Syafi'i, ya kan? Wala tatakallaf ilma la ma lam yablughu aqluk. Sudah. Sesuatu yang akal pikiranmu itu enggak nyanda. Ya, enggak nyanda. Enggak usah mempersusah dirimu. Kata Al-Muzani, fatubtu. Saya pun akhirnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lagi. Ini kan coba lihat metode para ulama. Metode para ulama untuk menyadarkan bahwa kita itu harus semangat ngaji. Kita itu harus semangat tholabul ilmi. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Memahamkan dan menyadarkan, membuat kita mengerti bahwa masih banyak hal-hal yang setiap waktu, setiap saat kita butuhkan, kita belum menguasai ilmunya. Contohnya apa? Tentang wudhu. Sehari-hari kita perlukan, sehari-hari kita lakukan. Minimal berapa kali dalam sehari? 5 kali. Karena jarang-jarang kita bisa mempertahankan wudhu. Ya kan? Tiap kali sholat, selesai sholat, batal lagi. Jadi mau sholat, wudhu ulang lagi. Beda kalau para ulama, ya kan? Para ulama mereka bisa mempertahankan dan menjaga wudhu memang. Kenapa? Ya karena memang dijaga supaya terus dalam keadaan suci. Masalah wudhu saja, Al-Imam Syafi'i memberikan contoh. Lah kamu aja pertanyaannya gak bisa jawab. Jawabanmu bisa, tapi salah jawabannya. Kan itu yang dipelajari. Gak usah yang lain-lain dulu. Ya. Gak usah yang lain-lain dulu. Kalau sekarang, wah, ucapan Imam Syafi'i ini telak banget, jelek sekali. Ya kan? Kamu belajar kimia, senyawa ini, senyawa itu, ya kan? Kemudian apa namanya, di laboratorium dihafalkan rumus-rumusnya segala macam, komposisinya segala macam. Kok belajar itulah, wudhumu aja belum ngerti caranya gimana, ya kan? Belajar biologi sampai menghafal nama-nama Latin pohon, ya kan? Nama-nama familia, ordo, ya kan? Terus apa nama genionya dan spesiesnya semua dihafalin sampai, wah, kalau mangga nama Latinnya apa? Kan itu mangga. Udah saking pusingnya kan. Nama latihannya rambutan apa? Nama latihnya durian apa? Nama latihnya itu apa semuanya? Kalau padi, apa padi? Apa? Oh, ada sativanya pokoknya ya. Paling itu fadila ya. Kok fadila sativa? Nah, gila ya. Kan gitu. Itu padi. Kalau batu sauda? Kok sama? Nigila sativa. Iya, aduh gimana? Habatus sauda mah nigila sativa. Atau saya yang salah jangan-jangan. Gimana, Pak? Apa? Habatus sauda anajia. Iya, iya, iya. Iya, itu contoh aja, santai aja ya kan. Itu contoh. Sibuk ngapalin yang itu aja. Lah. Apa doa-doa dan zikir sholat malah gak dihafalin. Iya kan? Mereka yang kuliah kedokteran, kebidanan, keperawatan, yang dihafalin ini, obat-obatan lengkap dengan produksi perusahaan apa, ini fungsinya untuk ini penyakit ini, komposisinya berapa miligram, hafal. Tapi giliran masalah agama gak ngerti. Yang belajar apa teknik juga seperti itu, yang sipil, iya kan? Yang arsitektur ngapalkan rumus ini segala macam. Tentang ibadah yang sehari-hari kita lakukan, tentang sholat, tentang wudhu, tentang bersuci, gak paham dan gak ngerti. Iya kan? Gak paham dan gak ngerti. Ngurusin orang banyak bisa, karena belajarnya sampai S2, S3, manajemen. Hebat tuh. Apa FC-nya, VC-nya, CV-nya, kurikulum vitae-nya ya kan, riwayat apa namanya, pengalaman segala macam. Hebat. Yang apa SMP ketua OSIS lah, yang SMA juga masih ketua OSIS, mahasiswa ketua BEM ya kan. Terus ini segala macam, wah sudah pernah di perusahaan ini, pernah di perusahaan itu segala macam. Ngatur keluarga sendiri kagak bisa. Sama istrinya ribut terus aja. Anaknya dikit-dikit berontak, dikit-dikit ngelawan. Percuma belajar sampai S2 sampai S3. Percuma sampai jadi guru besar bidang manajemen masyarakat. Kalau ternyata masyarakat terkecil yang menjadi tanggung jawab dia secara langsung tidak bisa dia atur ya, secara syar'i. Kan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu menyadarkan kita melalui hal-hal yang sederhana. Tentang apa? Wudu. Sesuatu yang akan dianggap aneh kalau sekarang kita itu. Di sekolah-sekolah mana diajarin wudu? Iya kan? Diajarin wudu pun itu di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama aja, di Bidayah, Sanawiyah, Aliyah. Tapi kalau yang umum nggak diajarin, diajarin materinya itu gurunya aja yang ngajarin, nggak tahu yang benar seperti apa. Iya, nanti sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ada yang cuma gini-gini, iya kan? Tidak diperhatikan sikutnya kena apa enggak, mata kakinya masih kering atau udah basah kena air atau enggak. Dan itu. Kemudian ada yang sampai dikasih lehernya juga kayak gini. Kemudian tiap-tiap anggota tubuh ada doanya sendiri. Doa dari mana juga nggak tahu itu ya kan. Sesedangkan gini, Allahumma ja'alna. Kemudian kumur doa lagi. Apa membasuh wajah doa lagi. Tangan doa lagi. Semuanya serba doa. Tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini juga apa namanya penting buat kita. Penting buat kita itu sebenarnya kita kalau mau mengakui kurang lebih kedudukan kita sama dengan Al-Muzani saat itulah. Iya kan? Yang hal-hal penting dalam apa namanya dalam praktek ibadah kita itu banyak belum kita ketahui, tapi kita sudah disibukkan dengan hal-hal yang tidak apa tidak begitu penting dengan apa kewajiban kita sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah 6:30, cepet banget kalau di Cikarang sini waktunya. Ini tanggal merah kok sekarang ya. Tanggal merah ya sama juga. Jam sarapan enggak mundur kan. Kadang-kadang kita merasa tua. Kadang-kadang kita merasa tua, cuman kita enggak fair. Gak fair itu gak adil. Giliran ngaji sama thalabul ilmi ngakunya tua, tapi kalau giliran dunia masih muda. Gimana? Gak mau dibilang tua, dibilang tua tersinggung. Tua gimana? Hitung nih, rambut putihnya berapa? Gak sampai 20. 20.000. Dibilang tua tuh marah gitu. Kamu lahiran berapa emang? Masih muda saya ini. Sampai membawakan ucapan ulama lagi, Ibnul Jauzi aja bilang 40 tuh masih muda, tau nggak? Bilang gitu. Tapi kalau udah urusan ngaji, belajar bahasa Arab, udah tua. Biar anak-anak aja di pondok, kata iya. Fair nggak seperti ini? Nggak fair lah. Harusnya kalau merasa muda ya muda. Kalau merasa tua ya semuanya juga merasa tua dong. Ini nggak dipilih. Kalau udah urusan, ayo belajar bahasa Arab. Ayo belajar Al-Quran, yuk ngapalin Quran, surat-surat pendek. Udah tua, biar anak-anak aja lah. Sudah habis masanya. Udah saya rasanya dorong-dorong dari belakang aja lah. Tapi kalau sudah ke depan udah nggak lagi. Udah tua, udah masanya istirahat. Gitu. Giliran dapat tawaran proyek bisnis, muda nih. Gini. Ada proyek ini lumayan, instalasi listrik. Gede nih perumahan ini, ada 20 unit rumah. Gak apa-apa, tapi permintaannya 1 minggu selesai. Di lembur berani gak? Berani. Masih muda kok. Iya. Dapat proyek dunia, ngakunya masih muda. Abu Aisyah ya. Tenang aja. Itu gak fair. Nah, Sebenarnya para ulama kita yang apa namanya, yang belajar agama, yang talabul ilminya ketika sudah berusia tua itu banyak sekali. Yang sering kali dijadikan contoh itu adalah seorang ulama besar di bidang nahwu, yang kitab serta karya-karyanya itu apa namanya, muktamad. Muktamad itu jadi bahan rujukan dan pegangan utama kalau kita belajar nahwu, namanya Khalid Al-Azhari An-Nahwi. Sampai-sampai itu gelarnya coba, An-Nahwi Al-Azhari. An-Nahwi itu apa, ahli nahwu. Al-Azhari maksudnya itu Universitas Al-Azhar. Iklan lagi. Al-Azhar itu maksudnya apa? Nisbat kepada Universitas Al-Azhar di Mesir zaman dulu. Masih kurang lebih 600-an tahun yang lalu lah. Kalau Al-Azhar itu kan sudah umurnya sudah ribuan ya. Seribuan tahun ada mungkin ya, hampir seribu. Tapi ini kejadiannya ya apa namanya? 600-an tahun yang lalu atau berapa. Pokoknya. Nah, Khalid ini apa namanya? Ketika itu pekerjaannya itu iklan lagi. Ini orang kalau nggak paham ini kajiannya di musola stasiun kayaknya ini. Musola stasiun ini nggak apa-apa, ini asik ini. Jadi pekerjaan sehari-hari Khalid waktu itu, namanya Khalid ya. Pekerjaan sehari-hari itu cuma apa namanya, di asrama mahasiswa Universitas Al-Azhar Mesir itu ya. Pekerjaannya itu cuma nyalain lampu pelita, lampu minyak ketika mulai malam, kemudian nanti pagi menjelang atau setelah sholat subuh dimatikan, sekaligus ngecek minyaknya itu sendir. Memang petugas apa? Bukan PLN. Kalau zaman sekarang kan PLN ya, Bang Yus. Kalau zaman dulu itu kayak gitu, petugas lampu sendir. Petugas lampu sendir. Jadi kan asrama, asrama mahasiswa kan banyak ya, perlu lampu banyak. Jadi tugasnya Khalid itu gitu. Tugasnya apa? Khalid An-Nahwi itu gitu. Kalau udah menjelang maghrib, dicek minyaknya, dinyalain, nyalain, nyalain, nyalain. Udah nyala semua. Ntar besok yang matiin ya Khalid. Suatu saat abana tanpa disengaja sentirnya itu jatuh, minyaknya itu mengenai dan mengotori buku salah seorang mahasiswa. Si mahasiswa itu marah, dimaki dengan kata-kata, namanya aja maki ya kan, goblok kamu. Dimaki, dimakinya pun yang diangkat itu bodohnya itu, dasar bodoh kamu, nggak lihat apa segala macam itu. Masuk di hati. Ada nggak diantara kita yang mau dibilang goblok, dibilang bodoh mau nggak? Walaupun bodoh loh, nggak ada orang rela dibilang bodoh itu. Walaupun sebenarnya lebih bodoh dari yang dibayangkan, ya kan? Tapi nggak ada orang mau dibilang bodoh itu. Khalid waktu itu tersinggung sekali, dibilang bodoh itu baru sadar. Iya benar juga, bodoh saya kan gitu. Sejak saat itu terus akhirnya selain apa namanya, ngurusin sentir-sentir itu, PLN juga kan, petugas lampu N-nya apa juga? Hah? Oh, petugas lampu sentir, enggak, biar sama PLN gitu. Petugas lampu nempel. Nempel ya, lampu nempel. Ya gitu. Jadi selain itu kan tugasnya kan berarti enggak terlalu banyak. Waktu-waktunya kan udah tertentu ya, Mang Yus ya. Ya KPLN juga sudah dibuat shift-shiftnya itu. Itu jelas menjelang maghrib sama subuh. Selain itu kan enggak, om siang kan enggak dinyalain sendirinya. Di waktu-waktu kosong dan longgar itu privat ini, Khalid An-Nahwi Al-Azhar ini privat. Privat terutama di bidang nahwu. Ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ya kan? Nahwu sharaf 12 atau sampai 13 cabang ilmu bahasa Arab itu dipelajari. dipelajari sampai akhirnya jadi dosen di situ. Dari tukang sentir jadi dosen, jadi guru besar di Al-Azhar. Dan sampai dijuluki An-Nahwi. Sampai dinisbatkan Al-Azhari. Karena tidak semua ulama apa namanya lulusan dari Al-Azhar itu akhirnya punya gelar Al-Azhari. Al-Azhari. Jadi kalau misalkan kita belajar nahwu, qala Al-Azhari ketika ngasih taklik untuk karya-karya Imam Ibnu Hisyam misalkan dalam bidang nahwu, Al-Azhari, ya itu sudah yang dimaksud Al-Azhari An-Nahwi rahimahullahu taala. Karena zaman dulu ulama-ulama Azhar, Al-Azhar kan masih banyak yang ahlu sunnah. Iya kan? Masih banyak ahlu sunnah. Nah, yang jadi pertanyaan, usia waktu itu berapa? Dalam biografi beliau, yang pertama kali saya dengar cerita ini dari penulis kitab At-Tuhfah al-Usabiyah, Syekh Ahmad bin Thabit al-Usabiyah. Saya pertama kali dengar dari beliau. Kemudian saya cari di apa biografinya, memang seperti itu. Usianya berapa? 36 tahun. Sudah cukup muda atau masih tua? Kembali pertanyaannya, 36 tahun itu sudah tua atau masih muda? Sedang lah, seperti kita-kita kan, masih ngaku muda apa sudah ngaku tua. Dan 36 tahun itu dari nol loh. 36 tahun itu dari nol. Lah antum startnya udah berapa tahun yang lalu ngaji? Abu Azam ngaji dari tahun berapa? Wow, startnya udah 18 tahun yang lalu. 2000-an 2004, ya 14 tahun yang lalu startnya, lumayan. Itu mengaji tahun berapa? Ya, 4 tahun yang lalu kan sekarang 2019. Abu Lutfan? Ya, 9 tahun yang lalu, 10 tahun. Startnya udah lama-lama ya, kan tuh mas? 2006, startnya 12 tahun yang lalu. Kan tuh? Ya kira-kira aja, nggak apa-apa. Terakhir kok pertanyaan yang lain, biar yang lain nggak ditanya, antum aja. 2007 ya, udah lumayan. 11 tahun yang lalu ya, startnya lumayan. La Al-Azhari, rahimahullahu ta'ala, 36 tahun baru nol dari nol. Belajar, belajar, belajar. Sampai jadi ulama besar, rahimahullahu ta'ala. Nah ini, cerita-cerita ini ada dan nyata dalam kehidupan ulama kita. Yang intinya satu, kita kalau mau, saya kemarin berpikir, tadi malam juga demikian, ini yang mau saya sampaikan pagi ini apa. Kalau mau menceritakan tentang apa kisah-kisah para ulama dalam talabul ilmi, saya yakin gak kayak bisa kita jalan kaki, gak mungkin. Naik mobil aja kita gak berangkat, iya kan? Ada motor aja dikit hujan, ah gak jadi dah. Nah, ulama dulu jalan kaki, iya kan? Dari Naisabur sampai Mesir, dari Naisabur itu sekarang Iran ya, dan di sekitarnya sampai ke Baghdad, ke Irak. Seperti Imam Ahmad misalkan dari Baghdad, ya kan, dari Baghdad sampai Madinah, Mekah, Yaman, balik lagi jalan kaki. Kalau itu yang mau saya sampaikan, saya pikir gak mungkin dah ini. Mau yang dibahas tentang keprihatinan para ulama menahan lapar, menahan haus sampai kencing darah, itu sampai kakinya apa namanya lecet-lecet dan luka-luka, gak mungkin juga dah, ya kan. Sampai habis-habisan uangnya, rumahnya dijual, tanahnya dijual, ya kan? Imam Malik rahimahullah ta'ala kalau udah gak punya duit untuk beli buku, untuk beli alat tulis, yang dilihat usuk sama reng rumahnya gitu, di atas dia. Ini yang bisa dilepas yang mana nih? Jadi kan yang namanya konstruksi bangunan, konstruksi atap itu kan ada apa? Ada kebutuhan-kebutuhan ideal, ada kebutuhan minimal, ya kan? Kalau kita apa buat atap rumah itu loh, kan ada usuk, ada rengnya. Tahu nggak Wandi? Usuk, tahu usuk nggak? Kaso. Nah, apa kaso? Oh iya kaso ya. Kalau usuk ya usuk juga. Kayu itu kan. Kayu ini kan, ini atap nih. Ada blender kayu besarnya. Nanti ada usuknya yang kayu-kayu segini-segini itu. Terus nanti ada rengnya yang lebih kecil untuk tempat genteng itu. Itu kan ada yang namanya minimal, ada yang namanya maksimal. Kalau maksimal segini, misalkan jaraknya setengah meter usuknya, iya kan? Misal. Tapi ada minimal, ya minimal jaraknya 2 meter lah. Itu beliau kalau sudah kehabisan duit mikir, mana yang dikurangin ini? Dijual. supaya bisa belajar tela tulis. Nggak mungkin kalau kita kan, kalau kita mah malah dibalik kan gitu, alokasi untuk daurah malah dibeliin barang dulu. Ah, daurah kan tahun depan masih ya. Harusnya dana untuk daurah nasional ya kan, malah dibeliin yang lain dulu. Saya berpikir itu kayaknya nggak bisa deh diceritain yang seperti itu ya kan, berpisah dengan keluarga, dengan orang tua, kampung halaman sampai bertahun-tahun, sampai belasan tahun nggak pulang ya kan, mau diceritain juga kayaknya nggak mampu gitu. Ya udahlah, lebih baik kita pilih apa namanya contoh-contoh seperti tadi, alasan kenapa kita harus talabul ilmi, kenapa kita harus ngaji, yaitu masih banyak yang belum kita ketahui kan itu ya. Padahal hal-hal tersebut sifatnya urgen, penting dan prinsip sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat karena memang waktu nampaknya berjalan cepat ini. Semoga Allah berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.